fi qada'il hawaij wa ijabati du'a. Sebab yang keempat adalah sikap hulu, sikap yang berlebihan terhadap para wali dan orang-orang saleh, dan meninggikan mereka melebihi posisinya, yaitu ketika diyakini pada mereka orang-orang saleh tadi perkara-perkara yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu, baik itu berupa mendatangkan manfaatan atau menolak kemudaratan, dan juga menjadikan mereka wasilah-wasilah, perantara-perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya pada penunaian hajat-hajat atau ijabatul doa, atau di dalam mengijabai doa. Yakni maksudul musannif pada sebab keempat ini ingin menjelaskan bahwasanya di antara sebab penyimpangan akidah adalah sikap hulu terhadap orang-orang saleh. Dan sikap ini juga lah yang menjadikan umat-umat terdahulu terjatuh di dalam penyimpangan, bahkan kesyirikan. Kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi, yaitu pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu disebabkan karena sikap hulu terhadap orang-orang saleh. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan bab di dalam kitab Tauhid, bab An-nasababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fi salihin. Bab bahwasanya sebab kekufuran manusia bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka yang lurus, yang asalnya sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam mereka di atas agama fitrah, agama tauhid, sebab mereka bisa menyimpang menjadi musyrik adalah huwal ghulu fis salihin, sikap yang berlebihan terhadap orang-orang saleh. Di mana pada akhirnya di dalam bimbingan syariat kita, kita dibimbingkan untuk mencintai dan memuliakan orang-orang saleh dan para wali. Tentunya wali yang hakiki, yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam ayatnya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihi wa lahum la khawfun alaihi wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala la khawfun alaihi wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula tidak ada atau tidak pula terdapat pada diri mereka rasa kesedihan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan firasil ayat, dalam ayat itu juga definisi dari sang wali, kapan seorang itu dianggap wali Allah azza wa jalla, apakah ketika dia bisa terbang, ataukah dia mendapatkan mimpi, ataukah dia memiliki yang diistilahkan dengan karomah. Bukan itu barokahnya, atau bukan itu barometernya. Barometernya kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala syariah. Maka ketika orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa waliyyu min awliyaillah, kata Syekhul Islam, al-wali man kana taqiyan, man kana mu'minan taqiyan fa huwa waliyyu min awliyaillah, barang siapa yang beriman bertakwa kepada Allah maka dia wali dari wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diwajibkan bahkan untuk mencintai orang-orang saleh dan para wali, membela mereka, dan ini termasuk diantara prinsip dari prinsip-prinsip Islam, termasuk di dalam kaidah al-mahabbatu fillah, termasuk praktek dari rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, yakni penghormatan kita pemuliaan kita dan rasa cinta kita kepada seorang yang di atas ilmu wal amal wat taqwa. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda halawat al-iman, tanda dari seorang itu bisa mendapatkan manisnya iman, an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Seorang itu mencintai dan dia tidak mencintai seseorang melainkan dikarenakan Allah. Artinya ketika seorang memberikan walaknya, memberikan loyalitasnya, bukan semata-mata karena satu daerah atau satu kelompok atau karena harta atau urusan-urusan duniawi yang lainnya, yang dibangun rasa loyalitas padanya. Namun loyalnya seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu dikarenakan imannya. Dia mencintai seseorang karena keimanannya dan ketakwaannya. Fal mu'minun yuhibbuna al-anbiya, maka orang-orang mukmin mencintai para nabi dan para rasul dikarenakan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan mereka adalah orang yang paling beriman dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan seorang mukmin kepada para nabi dan para rasul dibangun di atas prinsip ini. Begitu juga seorang mukmin mencintai orang-orang saleh dikarenakan orang-orang saleh adalah orang yang menegakkan haknya Allah, segera menegakkan hak-hak hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip inilah yang diajarkan di dalam syariat kita. Namun di dalam mempraktikkan hal ini tidak diperbolehkan untuk bersikap hulu berlebihan sampai melakukan penghormatan-penghormatan atau pemulihan-pemulihan pada hakikatnya tidak ada syariat yang pada hakikatnya tidak dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul-Nya. Dan bahkan sikap yang berpihak terhadap pemulihan kepada seorang waliya atau seorang yang saleh ini akan menjadikan dan bahkan mengantarkan seorang kepada kesyirikan, sebagaimana hal ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Kata Ibn Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yuqa wa nasra. Mereka kaumnya Nabi Nuh berkata, menimpali ucapannya kaum atau menimpali ucapannya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mendakwakan mereka untuk bertauhid, untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, justru mereka mengatakan la tadarunna alihatakum, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, berhala-berhala kalian, wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yuqa wa nasra, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan wad, berhala wad, berhala yahud, berhala ya'ub wa nasra. Maka kata Ibn Abbas, dulu berhala ini adalah asalnya nama-nama orang saleh. Berhala-berhala ini tadi asalnya diambil dari nama-nama orang saleh. Dan kenapa bisa seperti itu? Kaumnya Nabi Nuh menjadikan nama-nama orang saleh tadi menjadi berhala-berhala mereka. Kisahnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abbas, ketika orang-orang saleh ini meninggal, di mana orang-orang saleh ini adalah orang yang ditokohkan, dimuliakan di kalangan kaumnya Nabi Nuh. Namun ketika mereka meninggal, tentunya seorang merasa sedih. Tentunya masyarakat ketika itu menjadi gundah ketika hilang pemimpinnya, karena rasa cintanya mereka kepada orang-orang saleh tadi. Maka ketika muncul hal ini, datanglah syaitan kepada mereka, membisikkan, memberikan wiswas kepada kaumnya Nabi Nuh untuk amin sibu ila majalis mulati kami jilisuna biha asal wasamuna bi asma'in. Buatlah semacam patung atau prasasti kenangan dan letakkan itu di tempat-tempat mereka biasa bermajlis, mereka biasa memberikan ilmu kepada umat, tempat-tempat biasa mereka memberikan ta'lim. Wasamuha bi asma'ihim, dan beri patung-patung itu tadi atau prasasti-prasasti itu tadi nama-nama mereka. Fafa'alu wa lam tu'bad, maka hal itu dilakukan namun belum sampai pada batasan dibadai. Artinya dari sini omnya Nabi Nuh menganggap membuat semacam patung atau monumen prasasti yang maksud dasarnya adalah sebagai bentuk mengenang jasa para tokoh mereka, yang niat dasarnya adalah baik, niat dasarnya adalah untuk mengingatkan mereka bahwasanya mereka memiliki tokoh-tokoh besar yang membimbing mereka, meluruskan mereka, niat dasarnya baik. Namun ketika itu adalah sesuatu yang tidak dibimbingkan di dalam syariat, bahkan dilarang. Bahkan di dalam syariat kita pun seperti itu, dilarang untuk taswir, menggambar makhluk hidup, atau membuat patung semacam patung makhluk hidup, membuat azab. Bahkan dilaknat orang-orang yang melakukan hal tersebut, karena di antara hikmahnya hal ini mengantarkan umat-umat terdahulu kepada kesyirikan. Dan niatnya adalah mahabbatus salihin, niat dasarnya ini adalah sikap pemuliaan, sikap menghormati, sikap mengagungkan orang-orang saleh dan tokoh-tokoh mereka. Namun berlebihan, hulu. Maka hal itu dilakukan, dibuatkan semacam kalau di istilah kita yang disebut dengan monumen bersejarah, patung pahlawan. Maka dilakukan, dibuatkan, namun belum sampai pada batasan ibadah. Falamma halaku, namun ketika generasi-generasi awal yang meninggal, yakni generasi-generasi yang awal yang masih mendapatkan ilmu tauhid, yang masih memahami apa itu kesyirikan, mereka tidak mengibadai patung tersebut. Namun ketika generasi-generasi ini sudah hilang, sudah sedikit demi sedikit sirna, orang-orang yang memiliki ilmu sudah sedikit demi sedikit tidak ada, manusia ilmu dan ilmu pun ditinggalkan, makin banyak dan makin merajalela yang namanya kejahilan, maka barulah ketika itu patung-patung tadi rubidat disembah. Maka dari sinilah muncul fenomena kesyirikan pertama kali di muka bumi, disebabkan karena hulu terhadap al-awliya was-salihin, terhadap para wali dan orang-orang saleh. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala membawakan sikap hulu terhadap para wali dan orang-orang saleh menjadi sebab diantara muncul kesyirikan, karena hal itu pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan itu pun terjadi kalau kita mau memperhatikan di umat Muhammadiyah, umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ketika kita melihat fenomena-fenomena masyarakat yang terlalu berlebihan di dalam memuliakan yang mereka sebut dengan wali, entah itu benar atau tidak, terlepas daripada itu, sikap mereka yang berlebihan ini, terutama pada kuburan-kuburan mereka, yakni kuburan-kuburan yang mereka anggap itu sebagai wali, dibuatkan pagar, dihias, bahkan ditulis namanya, bahkan dijadikan sebagai situs atau tempat wisata yang mereka anggap dengan wisata religi, dikasih buku, dikasih lampu dan yang semisalnya. Ini sikap yang hulu terhadap pemuliaan orang-orang saleh. Maka kalau kita melihat tata-ratanya kuburan yang disikapi dengan sikap seperti ini, muncul padanya fenomena-fenomena kesyirikan. Diyakini bahasanya kuburan sang wali itu ada barokahnya, sehingga didatangi, diziarahi, berdoa di situ, atau bahkan lebih parah daripada itu, meminta kepada sang wali keturunan, rizki, atau ingin minta jabatan. Ketika seorang hendak melaksanakan tugas kurang afdol menurut dia kalau tidak menziarahi kuburan sang wali yang dia belajar tarekat di situ, minta berkahnya dan yang semisalnya, muncul kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebabkan karena sikap bulu terhadap al-awliya wassalihi. Naam. Kemudian kata al-musallif hafizahullah ta'ala, wa rabbuhum fawqa manzilatihim, dan mengangkat mereka melebihi batasnya, melebihi kedudukannya. Naam, seorang wali, seorang yang saleh memiliki kedudukan, dan kita wajib untuk memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya, namun tidak boleh berlebihan. Sehingga di dalam masalah ini, masalah sikap kita terhadap orang-orang saleh itu harus wasat, pertengahan. Dan ahlu sunnah, bimbingan syariat Islam secara umum selalu wasat, selalu pertengahan, bainal ghulu wal ifrat, bainat tafriti wal ifrat. Di antara sikap berlebihan dan meremehkan, termasuk di antaranya di dalam pemuliaan terhadap orang-orang saleh, memuliakan namun tidak melebihi batasnya. Dan tidak barakallahu fikum meremehkan hak-hak mereka. Berbeda halnya seperti umat-umat yang terdahulu, ada di antara mereka yang berlebihan di dalam memuliakan orang saleh sampai mengangkat mereka melebihi batasnya, kan Nasara badalan, seperti orang-orang Nasrani yang mengangkat Nabiullah Isa sampai pada derajat makbul yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan Isa huwa Allah, Isa thalithul thalathah, atau orang-orang Yahud menganggap dan meyakini bahasanya Uzair ibnu Allah, Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sikap bulu terhadap orang saleh, namun juga tidak boleh meremehkan haknya orang saleh, seperti orang-orang Yahud sikap mereka terhadap para nabi dan para rasul secara keumuman, terutama kepada Nabiullah Isa. Tidak mau beriman kepada Nabiullah Isa ketika diutus, ketika menjadi seorang rasul, bahkan mengatakan bahwasanya Nabiullah Isa adalah waladu zina, anak zina, dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat yang dibawa oleh Isa bin Maryam. Maka seorang muslim prinsip ahlu sunnah secara keumuman wasat, pertengahan, mencintai orang saleh tanpa ada sikap bulu padanya. Nah, kemudian kata al-musallif hafizahullah ta'ala, bihaitsu yu'taqad fihim ma la yaqdiru 'alaihi illa Allah min jalbi nafi aw dafi dharr, yaitu ketika diyakini pada mereka para wali dan orang-orang saleh tadi perkara-perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Maka tidak boleh kita bersikap guru dan meyakini bahasanya para wali ataupun orang-orang saleh itu memiliki kekhususan dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hal ini terjadi pada orang-orang kuburiyun yang meyakini secara hulu terhadap masyayikh mereka, atau kepada orang-orang yang mereka ulamakan, kiaikan, dengan anggapan bahasanya guru-guru mereka adalah orang-orang yang sampai wasil ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan karomah, seorang wali, sehingga ketika guru-guru mereka telah meninggal, boleh diziarahi kuburnya, boleh untuk kita tawassul dengan mereka, minta doanya, minta berkahnya, boleh untuk kita memberikan nazar kepada wali-wali itu tadi. Maka syak yang seperti ini syirkun billahi azza wa jal, meyakini pada orang yang telah meninggal, orang yang telah dikubur, orang yang telah termakan oleh tanah, perkara-perkara yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu. Meminta rizki, meminta agar jabatannya lancar, atau ketika dia melaksanakan tugas dari jabatan bisa lancar, atau minta keturunan. Bahkan mereka menganggap kurang afdal kalau mereka sudah dapat jabatan tanpa harus menziarahi atau mendatangi kuburan guru-guru mereka, minta berkahnya, minta doanya. La syak yang seperti ini syirkun billahi azza wajalla, karena orang yang telah mati tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mendengar apapun. In tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. In tad'uuhum, kalau kalian meminta dan berdoa kepada mereka orang-orang telah meninggal, la yasma'u du'aa'akum, maka niscaya mereka tidak akan mampu mendengar doa kalian. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang kuburium yang ini, para wali, dia selalu doa. Seorang wali itu bisa mendengar doa di kuburan mereka. Menentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan la yasma'u du'aakum, niscaya mereka tidak akan bisa untuk mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau kata Allah subhanahu wa ta'ala, misalpun dia bisa mendengar, mastajabu lakum, maka niscaya tidak akan bisa mengijabai, mengabulkan permintaan kalian. Minta rezeki kah, minta keturunan kah, tidak bisa memberikan apapun. Mereka telah meninggal. Yang namanya seorang meninggal, seorang yang telah meninggal lebih butuh kepada orang yang masih hidup. Seorang yang masih hidup bisa berusaha, bisa berikhtiar, bisa beramal, masih bisa memperoleh pahala. Namun orang yang telah mati, sebagaimana kata Rasul, yang kota amaluhu, amalannya terputus, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kesempatannya untuk beramal sudah selesai. Nah, kenapa justru orang yang masih bisa berusaha minta orang yang telah selesai kesempatannya, tidak bisa berbuat apa-apa? Hadza min kasil aql, maka ini justru menunjukkan akalnya kebalik. Nah, kurang berakal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara sarah bahwasanya meminta kepada orang mati itu adalah syirkun billahi azza wajalla, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak, orang-orang meninggal tadi yang diminta-minta, pada hari kiamat ketika dibangkitkan, yakfuruna bisyirkikum, niscaya akan kufur, akan berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Maka secara sorohat di dalam ayat ini menyebutkan doa ul amwat syirkun billahi azza wajalla, meminta kepada orang meninggal, meminta apapun itu bentuknya, minta restu, minta rezeki ataupun apapun itu, syirkun billahi azza wajalla, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza khabar min Allah azza wajalla. Kemudian kata al-musannif, wattikhaduhum wasaita baina Allah wa baina khalqihi, dan juga menjadikan mereka sebagai wasilah, sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya. Pada qada'i hawaij wa ijabati du'a, dalam masalah penunaian hajat-hajat atau mengijabai doa-doa. Artinya ketika seorang meyakini bahasanya kurang afdal kalau seorang itu berdoa langsung kepada Allah, ketika dirinya merasa penuh dosa, penuh kemaksiatan, kurang afdal rasanya kalau dia berdoa langsung kepada Allah, harus melalui doa-doa sang wali yang telah meninggal. Maka diziarahi kuburannya, maka didatangi kuburannya, berdoa di situ, ya Abdul Qadir, ya Hasan, ya Husain, ya Aidarus, udu'ullah li, berdoalah kepadaku, atau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Minta doa dari orang yang telah meninggal, sehingga seakan-akan dia menjadikan orang-orang yang telah meninggal itu tadi sebagai wasilahnya, sebagai perantaranya untuk bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di jahiliyah, di dalam masa-masa jahiliyah. Mereka menyembah berhala-berhala, yakni orang-orang jahiliyah, bukan atas keyakinan, karena berhala-berhala mereka itu bisa memberi rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tidak, mereka tidak meyakini pada berhala-berhala mereka bisa melakukan hal tersebut. Mereka yakin itu semua Allah yang mampu. Lantas kenapa mereka masih menyembah berhala? Karena mereka meyakini berhala mereka itu bisa menjadi wasilah dan perantara mereka yang menyampaikan doa mereka lebih afdal kalau meminta kepada Allah melalui mereka. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'a'una 'indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak memudaratkan mereka atau memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka beralasan haula'i syafa'una 'indallah. Mereka ini hanyalah sebatas pemberi syafaat untuk kami, wasilah kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan orang-orang musyrik minta syafaatnya berhala-berhala mereka, bukan minta rezeki kepada berhala, bukan minta agar mendapatkan berkah dari berhala, tidak. Tapi sebagai agar berhala-berhala mereka bisa mewasilahi mereka. Nah, dan kalau kita memperhatikan orang-orang kubur, ya pun seperti itu, alasannya sama persis. Yang dilakukan, yang dikatakan oleh orang-orang musyrikun. Haula'i syafa'una 'indallah. Wali-wali kami itu semata-mata memberi syafaat kami. Kita cuma minta syafaat. Kita semata-mata tawassul. Kita yakin bahwasanya yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, yang mengatur alam semesta Allah, bukan wali-wali ini tadi. Namun wali-wali ini tadi orang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, punya karamah. Dan mereka ketika berdoa dan meminta kepada Allah, mustajab doanya orang soleh. Adapun kita-kita orang, kita ini banyak dosa, cara melakukan ketaatan, banyak melakukan dosa. Orang yang seperti kita ini sulit untuk dijabai doanya, atau bahkan mustahil untuk dijabai doanya. Sehingga kita minta kepada Allah, tetap minta kepada Allah melalui perantara mereka. Ini alasan orang-orang terdahulu dan orang-orang musyrik di zaman sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap hukumi itu semua dengan perbuatan syirkun billahi azza wa jalla. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh subhanahu wa taala amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala pada bagian akhir ayat, maha suci Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syirik mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berdoa dan meminta kepada selain Allah dengan alasan sebagai tawassul minta syafaat itu pun syirik. Nah, kemudian kata al-musannif hafizahullah taala, hatta yaula al-amr ila ibadatihi min dunillah wa taqarrubi ila adhihatihi bidaba'i wa mudur wa du'a'i wal istighatha wa talabil madad, sampai pada peribadatan mereka dari selain Allah atau bertakarub kepada kuburan-kuburan mereka dengan menyembelih, bernadar, doa, istighatsah, meminta kelonggaran. Kama hasala min qaumi Nuh fi haqqi sholihin hatta qalu, sebagaimana hal ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh terhadap orang-orang saleh mereka ketika mereka mengatakan waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa 'uqqa wa nasra. Dan ini karena sebab telah kita jelaskan bahwasanya gulu terhadap orang-orang saleh yu'addi ila syirki billahi 'azza wa jalla, mengantarkan dan menyeret seorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama huwa al-hal min 'ibadil qubur al-yawma fi kathir min al-amsar. Dan ini pun yang terjadi, yang wakil realitanya dari para penyembah kuburan, orang-orang kuburiyun pada hari ini di banyak tempat. Nah, orang-orang kuburiyun bisa sampai pada batasan menyembah berhala-berhala mereka, menyembah kuburan-kuburan wali mereka, karena sebabnya adalah gulu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun selebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad.